pangeten me sambat pelas raono perhatian. Jelas ku butuh atimu, ku butuh awakmu, kok kebangetan me. Loro ati iki tambar no karo tanggul latihan. Sone wis oleh gantimu, wis prakaco aku, mergo wis tau, wis tau suwe-suwe waka nuruti kekarepanmu sansoyo bukta. Biyen wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Terima kasih.